Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu pembahasan tentang Al-Ahkam, hukum-hukum. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Al-Ahkamu. Al-Ahkamu jam'u hukmin, wa huwa lughatan al-qada'u, wa istilahan maktadahu khitabu syar'i al-muta'alliku bi'af'alil mukallifina min talabin au takhyirin au wad'in. Fal-muradu biqaulina khitabu syar'i ay al-kitabu wa sunnatu, والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين أي ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق فلا يسمى حكما بذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين أي ما من شأنهم التكليف، فلا يشمل الصغير والمجنون. فالمراد بقولنا من طلب أي الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير أي المباح، والمراد بقولنا أو وضع أي الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف للنفوذ والإلغاء. نعم. Ini yang pertama dikenalkan kepada kita tentang ahkam. Jadi ahkam itu jamak dari hukmun. Hukmun ahkamun. Hukum-hukum. Apa pengertian hukum? Dikatakan wa huwa lughatan, hukum itu menurut bahasa artinya qada, keputusan. Ya. Ada yang menambahkan yaitu al-qadha wal man', keputusan dan yaitu pencegahan atau pelarangan. Nah, adapun menurut istilah hukum itu adalah maqtadahu khitab syar'il muta'alliqu bi af'alil mukallafin, sesuatu yang menjadi tuntutan khitab syar', khitab itu pembicaraan, asyara' syariat, sesuatu yang menjadi tuntutan pembicaraan syariat. Jadi pembicaraan syariat ini menuntut apa? Nah, sesuatu yang menjadi tuntutan pembicaraan syariat yang terkait dengan perbuatan mukallaf, itulah yang namanya hukum. Paham ya? Khitab syar', pembicaraan syariat menuntut kepada apa? Nah, sesuatu yang dituntut tadi ini, ini namanya apa? Hukum. Yang ini kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Min talabin, entah itu yang bentuknya tolap. Ya. Tuntutan, permintaan. Au takhirin, atau yang sifatnya khitab besar itu menuntut takhir. Ini pilihan. Au wad'in, atau peletakan. Perumusan ini. Tolab, takhir, atau wad'a. Nah, ini tafsir daripada apa? Ma. Ya. Jadi ma itu kan global ya masih ya. Sesuatu. Sesuatu ini apa? Bisa bentuknya tolab, takhir, atau apa? Wada. Jadi min di situ litafsir, untuk menafsirkan yaitu ma yang di depan. Jadi hukum menurut istilahlah sesuatu yang menjadi tuntutan pembicaraan syariat yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Baik yang bentuknya tolab, takhir, atau wada. Nah. Terus apa yang dimaksud dengan khitab syar, pembicaraan syariat itu apa sih? Kata Syekh rahimahullah, fal muradu bi qaulina khitab syar al-kitab was sunnah. Yang dimaksud dengan ucapan kami pembicaraan syariat ya adalah Alkitab dan As-Sunnah. Nah, apa saja yang ada dalam Alkitab was-Sunnah dari perkataan, suatu pernyataan, suatu ketetapan, itulah yang disebut dengan khitab syar'. Karena memang itulah sumber daripada hukum. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwasanya masdarul hukum, sumbernya hukum itu adalah Alkitab was-Sunnah. Dari situlah diambil hukum ini. Dari kitab syariat itu, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, menuntut apa? Ya, yang kaitannya dengan perbuatan mukallaf ini. Entah itu sifatnya tuntutan, pilihan, atau peletakan, penetapan. Nah, kemudian dikatakan tadi khitab syara' yang dimaksud di sinilah khitab syara', pembicaraan syariat yang terkait dengan af'al mukallafin, perbuatan mukallaf. Apa maksudnya terkait dengan perbuatan mukallaf? Kata Syekh, wal muradu bi qaulina al muta'alliq bi af'al mukallafin ma ta'allaqa bi a'malihim. Yang terkait dengan perbuatan mukallaf maksudnya dengan amalan mereka. Amalan. Entah itu bentuknya ucapan atau perbuatan. Entah itu yang sifatnya ijad, mewujudkan perkataan atau perbuatan, atau terk, meninggalkan perkataan atau perbuatan. Faham? Itulah yang dimaksud dengan af'alul mukallaf ini. Perbuatan mukallaf, itu amalannya mukallaf, baik ucapan atau perbuatan. Yang sifatnya mewujudkan atau menghilangkan, meninggalkan. Begini. Sehingga dari sini tidak termasuk hukum bentuk khitab syara' yang kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan, bukan dengan amal. Paham? Khitab syara' yang kaitannya dengan i'tiqad itu enggak disebut hukum menurut istilah. Istilah dalam ilmu usul. Paham? Seperti yang dibahas sebelumnya. Ya.